نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد pada pertemuan yang lalu kita selesai mengambil bait syair Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu taala kam jahulin bata fiha mukthiran wa alimin bata minha fi ilal, yaitu Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala mengkisahkan tentang tidak akuratnya usaha seseorang di dalam mencari dunia ini, di mana seorang yang bodoh justru terkadang mendapatkan dunia banyak, dan seorang yang pandai justru malah hidupnya sengsara di dunia ini. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fatrukil hilata fiha wattakil, innamal hilatu fi tarkil hiyal. Ini ya ikhwan, ada satu bait syair yang terlewati, bisa dilihat ke halaman 7 di awal kitab pada matan syair. Balik ke halaman 7. Halaman iya 7. Antum bisa lihat di situ, kam jahulin bata fiha mukthiran wa alimin mata bata minha fi ilal. Kelanjutannya masih ada satu bait lagi, ketemu san halaman 7 san, mana 7 halaman 7 di awal, 7 di awal, ah mana 7 itu 5, baliknya lagi. Nah itu 7. Terus ini, berarti di situ. Berkata Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, kam syuja'in lam yanal fihal muna, wajabanin nala goyatil amal. Kam syuja'in, betapa banyak dari para pemberani, lam yanal fihal muna, dia tidak menggapai al-muna. Al-muna adalah jamak dari munyatun, artinya cita-cita, sesuatu yang diangan-angan, sesuatu yang dicita-citakan, itu namanya muna, jamak dari munyah. Wajabanin, dan para penakut, atau seorang penakut. Nala ghayatil amal, dia mendapati, dia mencapai dan meraih ghayatil amal. Ghayat yaitu puncak al-amal, cita-citanya. Jadi betapa banyak para pemberani, betapa banyak orang yang berani, dia justru tidak berhasil meraih cita-citanya fiha, di dalam kehidupan dunia. Sementara jaban, seorang penakut, justru malah meraih puncak kesuksesan, puncak kejayaan. Adapun irabnya maka kam di sini khabariyah sebagaimana yang terdahulu syuja'in. Dia fi mahalli rafa' sebagai mubtada. Karena dia hanya majrur lafd. Majrurun lafdun. Wa marfu'un mahallan. Lam yanal. Lam termasuk jawazim. Huruf jazimah. Yanal fi'il mudhari'. Juzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Aslinya yanalu. Tapi karena disukun yanal, maka alifnya dibuang. Karena iltiqa'us sakinain. Lam yanal. Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru huwa kembali kepada syuja. Fiha muta'alik. Dengan yanal. Al-muna sebagai maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Man amin zuhuri at-ta'adzur. Wa jabanin, jabanin ataf kepada syuja. Nala ghayatil amal. Sama, jaban juga fi mahali rafa. Dikatakan ataf jumlah, alal jumlah juga bisa. Jadi wa jabanin, wawu di sini. Atof tapi atof jumlah alal jumlah. Atau dikatakan atof kalimat kepada kalimat, bukan kata kepada kata. Nalas fi'il madhi. Tadi lam yanal tadi irobnya sebagai khobar. Khobar berbentuk jumlah. Nala fi'il madhi. Fa'ilnya juga sama. Domir mustatir takdiruha kembali kepada jaban. Dan itu sebagai khobar, jumlah fi'liyah sebagai khobar. Ghoyatil amal, ghoyat. Sebagai maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-kasroh. Karena dia jama' mu'annas salim. Wa huwa mudhaf, al-amal mudhafun ilaih. Kam syuja'in lam yanal fihal muna. Wajabanin nala ghoyatil amal. Betapa banyak pemberani yang tidak meraih cita-citanya. Dan betapa banyak para penakut justru ia meraih puncak kesuksesan. Bait syair ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi hanya sebagai keragaman atau bermacam-macam contoh. Kan sebelumnya sama, karena dengan yang sebelumnya sama. Kam jahul, betapa banyak orang yang bodoh. Justru mendapat banyak, sedangkan yang pinter malah hidup dalam kesengsaraan. Demikian juga seorang pemberani tidak mencapai cita-citanya, sedangkan yang penakut justru meraih kesuksesan. Jadi bait syair ini sama, secara makna sama dengan yang sebelumnya, hanya beda contoh. Al-Imam Ibnu Al-Wardi hanya mendatangkan beberapa contoh dari kegagalan para pemuja dunia. Jadi semua ini disebutkan kam jahulin, kam syuja'in, alimin, jabanin. Semua ini hanyalah contoh kegagalan sebagian manusia di dalam menggapai dunia mereka. Yang bodoh terkadang malah dapat banyak, sedangkan yang pandai enggak dapat. Pemberani gagal. Sedangkan yang penakut justru malah sukses. Ini adalah ketidakakuratan dunia ini. Jadi, semua ini adalah sebagai contoh ketidakakuratannya usaha seseorang di dalam mencari dunia. Karena itu, perkataan bahwasannya proses tidak akan mengkhianati hasil, ini terkadang enggak berlaku di dalam perkara dunia. Itu menjadi berlaku di dalam perkara akhirat. Tapi di dalam perkara dunia, rumus tersebut kadang atau sering juga tidak berlaku. Betapa banyak proses yang dikorbankan seseorang. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Betapa banyak hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu angan-angan atau perkiraan. Perkiraan. Orang-orang yang kuat justru malah dipatahkan oleh keadaan. Orang-orang yang gagah, banyak sekali yang dikerdilkan oleh perasaan. Para jagoan dihajar oleh kehidupan. Para pendekar dipecundangi oleh kehidupannya. Para pencari cita-cita dibungkam oleh realita. Ini banyak sekali dalam kehidupan dunia ini. Karena itu, tidak ada baiknya untuk memperjuangkan dunia ini dengan mati-matian. Karena semua itu tidaklah menjamin. Justru banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh para pemuja dunia. Kuburan-kuburan mereka menjulang tinggi. Mereka mengejar mimpi-mimpi mereka dan akhirnya mati oleh mimpi-mimpi tersebut sebelum mereka mendapatkan kenyataannya. Adapun para pejuang akhirat, maka insya Allah tidak ada kata gagal. Seseorang yang memperjuangkan akhirat, tidak ada ceritanya gagal, itu enggak ada. Selama seseorang benar-benar tulus dan ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada ceritanya memperjuangkan akhirat itu gagal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berterima kasih kepada usahanya. Kalau seandainya dia gagal, maka itu pasti ada kekurangan atau pasti ada cacat di dalam usahanya. Adapun urusan dunia, maka terkadang sudah dimaksimalkan, prosesnya sudah di kerahkan semuanya, tapi rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang gagal. Ini makna bait kam syuja'in lam yanal fihal muna wajabanin nala ghayatil amal. Salah satu contoh adalah seorang syair Abu Thayyib Al-Mutanabbi, syair kondang. Seorang penyair kondang dari dataran Arab yang masyhur dengan keberanian dan juga dengan kepandaian dan kehebatannya di dalam bersyair. Ia menginginkan dengan itu semua supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan para umara, di hadapan para penguasa. Tapi nyatanya ia menjadi tidak sebagaimana yang ia harapkan. Ini salah satu contohnya, Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Seorang syair yang kondang, yang terkenal. Ia ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan yang tinggi. Dengan keberaniannya, dengan syair-syairnya. Di hadapan para penguasa, tapi nyatanya dia gagal. Tidak mendapatkan kedudukan. Juga tidak mendapatkan apa yang ia cari. Justru terbunuh oleh puisinya sendiri. Para pujangga mati oleh puisinya, oleh puasa, oleh puisi mereka sendiri. Kita kembali kepada halaman pelajaran kita karena itu tadi makna bait yang ringkas. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala mengatakan fatrukil hilata fiha wattakil. Innamal hilatu fi tarkil hiyal. Nah, perhatikan dah. Apabila keadaannya sebagaimana yang diceritakan pada bait-bait syair yang terdahulu tentang ketidakakuratannya dunia ini, tidak mesti dan ketidakharusan usaha di dalam mencari dunia itu semuanya enggak harus, maka fatrukil hilata, maka tinggalkanlah hilah, siasat. Fiha, di dalam urusan dunia. Wattakil, dan pasrahkanlah, tawakkallah. Innamal hilatu fi tarkil hiyal. Justru sesungguhnya, justru hakikatnya hilah, siasat yang sesungguhnya adalah dengan meninggalkan siasat. Ini adalah permainan kata yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Siasat yang sesungguhnya dalam urusan dunia ini adalah dengan justru meninggalkan siasat. Itulah siasat yang sesungguhnya. Itulah siasat yang betul. Apabila dalam bait-bait yang terdahulu diceritakan bahwasannya dunia, usaha dalam mencari dunia ini semuanya tidak ada yang akurat, tidak ada yang menjamin, maka tinggalkanlah, sudahilah untuk bersiasat di dalam perkara dunia ini. Dan pasrahkanlah rezekimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal hilatu, hanya saja sesungguhnya. Innamal hilatu, hanya saja. Hilah, siasat yang benar. Siasat yang sesungguhnya. Siasat yang hakiki adalah justru dengan meninggalkan siasat. Dengan tidak bersiasat. Itulah siasat. Ini namanya permainan kata dan ini termasuk balago yang sangat bagus di dalam bahasa Arab. Karena ada permainan kata. Di sini ada tiga kata yang dibolak-balik. Fatrukil hilata. Fatruk. Fa di sini adalah jawab dari jumlah sebelumnya. Jadi ada takdir. Fa idza kana al amru kadzalik, apabila memang perkara dunia itu seperti yang diceritakan sebelumnya, maka gitu. Jadi fa di sini adalah jawab dari jumlah yang mahdzufah. Apabila memang keadaannya adalah seperti yang diceritakan sebelumnya pada bait-bait syair sebelumnya, maka tinggalkanlah. Utruk fil amr mabniun ala sukun. La mahala lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Al-hilata sebagai maf'ulun bihi mansubun. Fiha muta'alliq. Dengan hilah, bukan dengan utruk, tapi dengan hilah. Karena hilah ini mengandung makna fi'il. Yaitu untuk mensiasati dunia. Wattakil. Wawu atof. Ataf jumlah. Wattakil sama fi'il amr. Innamal hilatu innama. Inna harf nasab. Tapi dia makfufah. Tapi dia terhalangi. Atau dia terbatalkan amalannya dengan ma. Maka al-hilatu tidak dinasabkan. Dia kembali menjadi mubtada lagi. Innamal hilatu. Al-hila sebagai mubtada. Marfu'un. Fi tarkil hiyal. Fi tarki muta'allik. Jair majrur muta'allik dengan khobar mahduf. Mustaqir rotun. Innamal hilatu. Mustaqir rotun. Fi tarkil hiyal. Di dalam meninggalkan tarki majrur. Wahuwa mudof. Al-hiyal mudof ilaih. Paham irabnya? Fatrukil hilata fiha wattakil. Innamal hilatu fi tarkil hiyal. Ini juga termasuk bait syair yang dijadikan sebagai pepatah. Maka tinggalkanlah untuk bersiasat di dalam dunia ini. Yaitu siasat-siasat yang dilarang. Betapa banyak manusia di dalam mencari dunia ini. Mereka sampai membuat siasat-siasat yang diharamkan dengan cara berdusta, dengan cara menipu, dengan cara membohongi, dengan cara semuanya dilakukan oleh manusia, semuanya dihalalkan cara-cara itu demi meraih keinginannya, demi memenuhi, demi memuaskan hawa nafsunya di dalam perkara dunia ini. sedangkan itu semua tidaklah akurat. Maka wes tinggal nawai, kiapa? Buat apa? Wong semua itu enggak akurat. Kamu mau bersiasat atau enggak bersiasat, hasilnya sama saja. Bahkan terkadang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang dengan kita, Allah akan hancurkan rencana kita. Sebelum rencana tadi menghancurkan kita. Kadang-kadang kita berbuat hilah, berbuat siasat yang dilarang. Maka hasilnya akan menyakitkan. Itu termasuk kasih sayangnya Allah. Kita dihancurkan. Rencana kita dihancurkan. dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejahatan kita tadi menghancurkan kita di akhirat. Jadi tidak usah bagi seseorang untuk menempuh siasat-siasat yang dilarang dari hal-hal yang dilarang oleh syariat demi menghalalkan, demi menggapai, dan demi mencari cita-citanya dalam urusan dunia ini. Karena kebanyakannya siasat-siasat yang dilarang, apabila seseorang menerobos dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya justru malah sakit. Justru malah akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlakukan lawan daripada yang dicari. Dia ingin mencari banyak tapi melakukan cara yang haram. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dia. Akan sadarkan Allah Subhanahu wa taala, akan tegur dia, akan Allah sadarkan dengan musibah, dengan kebalikan dari apa yang ia niatkan. Ini bagi seorang mukmin hendaknya supaya sadar, itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih sayang kepada dia. Kalau seandainya Allah enggak sayang, Allah biarkan sampai mati, sehingga di akhirat azabnya akan dilipat gandakan. Maka kata Imam Ibnu Wardi, fadrukil hilah, sudahilah untuk bersiasat dengan siasat-siasat yang dilarang di dalam mencari dunia ini. Wattakil, dan pasrahkan saja. Di dalam catatan kaki nomor 1, fi nuskhotai al-mim wasyin wattaid. Wattaid artinya dan pelan-pelanlah. Wes ndang direm, enggak usah banter-banter. Enggak usah cepat-cepat dalam mencari dunia ini. Wattaid, pelan-pelan saja. Innamal hilatu fi tarkil hiyal, karena sesungguhnya siasat yang paten, siasat yang hakiki adalah justru dengan meninggalkan siasat-siasat yang dilarang tadi. Itulah siasat yang benar. Itulah siasat kita untuk mencari rezeki. Jadi siasatnya seorang mukmin, bagaimana caranya seorang mukmin mencari rezeki dalam perkara dunia ini adalah dengan meninggalkan cara-cara yang haram. Itulah cara yang sesungguhnya, itulah cara yang benar. Dan ini adalah bait syair yang mengandung permainan kata atau bermain susunan kata dan dibolak-balik dan mengena. Biasanya puisi bahasa Indonesia, puisi-puisi modern itu seringnya menggunakan uslub seperti ini. Tidak menggunakan kata-kata yang asing sebagaimana puisi-puisi orang-orang zaman dahulu, tapi menggunakan kata-kata yang biasa tapi disusun dengan susunan yang tepat sehingga menghasilkan makna yang sangat bagus. Ini seseorang harus pandai di dalam bersastra. Dan nanti insya Allah kita akan belajar ilmu balaghah, belajar bareng setiap jam 8 malam, seminggu 3 kali, yaitu pada malam selain pelajaran-pelajaran saya, ba'dal maghrib, malam Selasa, malam Rabu, dan malam Jumat insya Allah bagi yang mau. Maka silahkan diikuti pelajaran balaghah. Yang suka mainan kata, yang suka keindahan, dan yang suka hal-hal yang menarik, yang asyik, bisa ikut dalam pelajaran ilmu balaghah insyaallah. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, al-hiyalu tanqasimu ila qismain. Hiyal, hilah, hilah itu siasat. Hilah itu asal katanya adalah dari kata-kata hala, yaitu untuk menghindar, ales. Hala yahulu, menghalang, menghindar. Jadi ketika dilarang dalam masalah ini, ales dia, belok, menerobos, itu dikatakan hilah, siasat. Gimana caranya biar bisa menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala, caranya belok, menerjang. Itu namanya hilah, siasat. Asal katanya adalah dari kata-kata tadi, hala, ihtala. Maknanya adalah berusaha ngeles, ngales, ngeles gitu. Menghindar. Al-hiyalu, hila itu, siasat itu, tangkosimu ila kismain, terbagi menjadi dua bagian. Hiyalun mamnu'atun, hila-hila yang terlarang. Wa hiyalun masyru'atun, dan hiyal dan hilah-hilah yang memang dibolehkan. Siasat-siasat yang dibolehkan. Ini sebagaimana pembagian siasat juga. Politik itu juga dibagi menjadi dua, politik yang terlarang dan politik yang dianjurkan. Wal Imamul Bukhari rahimahullahu lahu kitabun, lahu kitabul hiyal fi sahihi. Dan Al Imam Al Bukhari memiliki kitab. Kitab ini maksudnya bukan buku. Kitab itu adalah sebuah pembahasan yang disendirikan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Itu namanya kitabun, yaitu lebih besar daripada bab. Kitab di bawahnya ada bab, bab di bawahnya ada fasal. Jadi kitab di sini jangan diartikan buku, ya. Kitab di sini maksudnya adalah sebuah pemisah dalam sebuah buku, kitabul ilm. Nanti setelah kitabul ilm di bawahnya ada bab, di bawah bab tadi ada fasal. Lahu kitabul hiyal, beliau memiliki pembahasan khusus, yaitu kitabul hiyal fi sahih, di dalam buku. Nah, kalau ini sahih diartikan dalam buku beliau, yaitu kitab as-sahih. Memiliki pembahasan khusus mengenai hiyal, mengenai hilah. Yaitu yang dimaksud hilah adalah hilah-hilah yang dilarang. Hilah, siasat yang dilarang. Maka enggak boleh seseorang mengakali Allah Subhanahu wa taala. Hilah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah menipu Allah. Usaha untuk menipu Allah itu namanya hilah. Karena Allah melarang. Melarang dalam hal ini, tapi dia berusaha menerobos, mencari jalan alternatif. Bagaimana biar boleh, bagaimana biar enggak terkena larangan tersebut. Itu namanya ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in. Jadi hilah itu adalah ingin menipu Allah. Bagaimana kamu mau menipu Allah Subhanahu wa taala? Menipu manusia bisa, tapi menipu Allah bagaimana? Wa Ibnu Battah, dan juga Imam Ibnu Battah pakai ta. Ibnu Battah ta. Ibnu Battah ta, tapi di situ pakai ha, kurang titik dua. Beliau adalah Abu Abdullah Ubaidullah ibn Muhammad Al-Ukbari atau Al-Akburi, Syekhul Iraq. Beliau adalah syekhnya Ahlu Iraq. Lahu juz'un, bukan jaza'un. Lahu juz'un, alifnya itu dibuang, dicoret. Lahu juz'un, beliau memiliki satu bagian kitab tersendiri, fil hiyal, di dalam masalah hiyal juga, dalam masalah hilah juga, namanya Ibtalul Hiyal. Kitabnya Imam Ibnu Battah namanya Ibtalul Hiyal, membatalkan hilah. Karena hilah ini banyak dipakai. Hilah ini banyak dipakai oleh manusia, semerbak semenjak zaman dahulu. Banyak manusia coba-coba untuk menerobos larangan Allah, tapi pakai siasat, enggak secara terang-terangan. Itu namanya hilah. Ngeles itu loh. Dilarang dalam masalah ini, ngeles. Belok. Dilarang lagi, belok lagi. Itu namanya hilah. Pelungkit, pelungkit, pelungkit. Nah, itu loh, namanya hilah. Lunyu, licin. Seorang yang memiliki banyak hilah, dikatakan licik. Gimana caranya? Gimana caranya biar bisa? Gimana? Itu namanya picik, licik, licin. Itu namanya hilah. Wal jaza' wa ajza'un kathiratun ulifat fil hiyal. Demikian juga ada banyak sekali ajza', kitab-kitab, jilid-jilid, atau bagian-bagian yang sangat banyak sekali ulifat, ditulis di dalam masalah ini, dalam masalah hilah. Qala wal maqsudu min kalamin nadhimi fi hadzal mawdhi, dan yang dimaksudkan oleh ucapan an-nadhim, an-nadhim adalah Imam Ibnu Al-Wardi, di dalam kesempatan kali ini, utrukil hilatal manhiyi anha, manhiya anha, tinggalkanlah hilah yang terlarang, yang dilarang darinya. La tahtal ala maharimillah, jangan sampai engkau bersiasat untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tartakibu ma irtakabatil yahud, janganlah kalian menempuh apa-apa yang ditempuh oleh orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud adalah, mereka adalah figur dalam masalah hilah, dalam masalah licik terhadap syariat Allah. Tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu, mereka pasang jaring di hari Jumat, diambil hari Minggu. Ini namanya hilah. Gimana caranya menghindar dari larangan Allah untuk mengambil ikan di hari Sabtu? Tapi masih bisa tetap ngambil. Dipasang hari Jumat, hari Minggu diambil. Sabtu enggak apa-apa, Sabtu ibadah, enak dolok di omah. Ini liciknya mereka. Kan larangannya mengambil ikan di hari Sabtu. Kita di hari Sabtu enggak ngambil ikan. Kita hari Sabtu sedang di rumah, sedang beribadah. Tapi jaringnya terpasang. Alatnya terpasang. Ini namanya hilah. Bagaimana cara menghindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Padahal ini cuma masalah ikan. Para ulama bilang ini cuma masalah daging ikan. Berapa bobotnya atau berapa mulianya ikan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Bagaimana seseorang yang hilah terhadap darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin, menipu hartanya kaum muslimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya ikhwan. Kata para ulama seperti itu. Ini cuma masalah daging ikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka gara-gara hilah. Sudah menerjang yang haram ditambahi jahat. Sifat licik ini, hilah itu double dosanya itu. Pertama, dosa menerjang larangan. Kedua, dosa licik. Kalau menerjang larangan secara terang-terangan mending. Karena dia enggak ada liciknya. Tapi hilah itu dosanya double. Karena pertama dosa menerjang larangan, karena hilah itu menerjang larangan. Yang kedua, dosa liciknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tartaqibu martaqabatil yahud," apa yang ditempuh oleh orang-orang Yahud. Ini adalah hadisnya Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab beliau tadi, Ibtalul Hiyal. Dan sanadnya hasan, walaupun sebagian ulama mendhaifkan. Sanad hadis ini sebagian didhaifkan oleh para ulama, tapi sebagian juga menghasankan. Karena masalahnya adalah Al-Imam Ibnu Battah itu sendiri, beliau dalam masalah hadis dhaif. Imam Ibnu Battah itu sendiri dalam masalah hadis beliau dhaif. Tapi para ulama ahlul hadis mereka memaafkan kalau memang sisi dhaifnya itu adalah dari para musannifin, dari pemilik kitab. Ini para ulama mereka masih menerima. Kalau dhaifnya itu dari jalan dalam sanad, ini mereka mendhaifkan. Tapi kalau dhaifnya itu adalah bagian bawah seperti para musannifin, ini masih dimaafkan. Karena rata-rata para musannifin mengambil riwayat dari kitab. Jadi gara-gara masalah inilah ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Karena salah satunya berporos pada Imam Ibnu Battah itu sendiri. Beliau adalah imam, beliau adalah seorang yang mulia dalam masalah agama. Tapi dalam masalah hadis, ada memiliki dhaif. Ini para ulama enggak main-main kalau masalah hadis. Dhaif-dhaif, lemah-lemah hafalannya. Enggak pilih kasih, bukan kok karena dia adalah imam kemudian dikatakan kuat, enggak. Ini agama, Pak, masalahnya. Ini masalah hadis. Enggak ada kata-kata basa-basi, enggak ada. Qala fatastahillu maharimallah bi adnal hiyal. Jangan kalian seperti Yahud, jangan menempuh apa yang ditempuh oleh Yahud sehingga kalian menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan hilah yang paling ringan. Sedikit saja. Tapi bisa sampai kepada apa yang Allah haramkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Qala wal hilatul masyru'ah, sedangkan hilah yang masyru', yang dibolehkan maksudnya. Antatrukal hilatul muharrama. Siasat yang masyru', siasat yang dianjurkan adalah engkau itu meninggalkan siasat-siasat yang haram. Itulah siasat yang betul. Itulah jalan yang betul. Itulah akal yang lurus. Jadi ketika ada yang diharamkan, itu jangan kamu berusaha nerobos. Misalnya ada tembok. Kemauan kamu ada di belakang tembok itu. Tembok itu berupa apa yang Allah haramkan. Jangan berpikiran untuk menerobos. Balikan. Dan segera balik. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh jalan yang benar. Itulah siasat yang benar. Yang sesuai dengan akal yang lurus. Karena itu dikatakan wal hilatul masyru'ah, sedangkan hilah, siasat yang disyariatkan adalah engkau meninggalkan siasat yang haram tadi. Itulah siasat yang benar. Hadza min al-hilati allati syara'aha Allah. Ini termasuk hila, termasuk siasat yang Allah syariatkan. Al-hilatul masyru'atu, hila yang disyariatkan, anta bata'ida anil muharram, engkau menjauh dari perkara yang diharamkan. Fabu'duka anil muharrami min asbabi wusulir rizki ilaika. Maka jauhmu, menjauhmu dari perkara yang haram, itu adalah salah satu sebab tersampainya rizki kepadamu. Makanya jangan coba-coba menerobos atau mencari jalan alternatif mencari rezeki dari apa yang Allah haramkan. Karena itu justru sebab terhalang rezeki tersebut, terhalangnya kita dari rezeki tersebut. Sebaliknya, apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu sebab datangnya rezeki kepada kita. Bu'duka 'anil muharram min asbabi izzika. Jauhmu dari perkara yang diharamkan itu adalah termasuk sebab-sebab kejayaanmu. Kamu menjadi iz, menjadi bermartabat, menjadi dihormati, menjadi disegani gara-gara kamu menjauh yang haram. Tapi kalau kamu melakukan yang perkara yang haram, malah kamu hina, rendah di mata orang-orang yang baik. Li'annahu taqwa lillahi azza wa jalla, karena menjauh dari yang haram itu adalah maknanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul, sedangkan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu bagi dia, membukakan jalan keluar. Jadi jangan, kalau ada sesuatu yang buntu, jangan coba dibor atau dijebol atau diterobos, jangan. Bagaimana cara membukanya? Dengan takwa, nanti akan buka sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang membukakan. Nanti kamu berusaha mengebornya atau menjebolnya atau menerobosnya, kamu nanti malah terkunci di situ. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari apa yang tidak dia sangka. Dia ingin menerobos ke depan, ternyata rezeki malah mendorong dari belakang. Itu namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Qala wa min al-hiyalil muharramah bai'ul inati, dan di antara beliau nanti saya akan memberikan beberapa contoh liciknya manusia di dalam menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-hiyalil muharramah, di antara hilah yang diharamkan, bai'ul inah, jual beli inah. Dan jual beli inah itu adalah riba. Tapi manusia ben gak, biar gak kelihatan riba, dikemas dengan cara jual beli. Jadi kata para ulama, bai'ul inah itu adalah surahnya, gambarannya memang jual beli, tapi hakikatnya itu riba. Jadi dapat dua dosa, dosa riba dan dosa apa tadi? Licik. Bai'ul inah. Bai'ul inah itu adalah misalnya saya menjual barang 10 ribu, harganya padahal cuma 8 ribu. Saya jual dengan harga 10 ribu kepada seseorang. Tapi dengan cara dihutang, dibayar cicil 10 ribu ya. Wes deal, buku ini 10 ribu ya. 10 ribu ya, siap, dibeli. Orang tadi butuh duit. Biar enggak riba, biar enggak minjem uang 8 ribu, nanti tak kembalikan 10 ribu, enggak gitu caranya. Biar kelihatan enggak riba, dikemas dengan jual beli. Ya wis tak jual buku ini 10 ribu. Wis, tapi bayarnya nanti, ya. Maka buku ini tak serahkan ke orang itu. Wis, di orang itu tak beli lagi buku ini, tapi dengan harga 8 ribu. Tak kasih uang dia, ini tak beli bukunya lagi, 8 ribu. Jadi orang tadi dapat pinjaman berapa? 8 ribu, tapi dia punya tanggungan untuk mengembalikan uang berapa tadi? 10 ribu, maka saya dapat untung 2 ribu secara batil dengan cara riba. Tapi bukan akadnya bukan hutang, tapi apa? Jual beli. Itu bai'ul inah. Bai'ul inah itu gambarannya jual beli, tapi hakikatnya riba. Biar enggak terang-terangan riba. Nih tak pinjami 8 ribu nanti kembalikan, nanti beranak 10 ribu. Biar enggak seperti itu. Caranya gimana? Manusia pinter, picik, licik. Caranya dibuat dengan akad jual beli, tapi hakikatnya sama. Maka penamaan itu enggak merubah hakikat. Itu kaidahnya para ulama, penamaan enggak akan merubah hakikat. Ini termasuk hila yang diharamkan. Kenapa itu termasuk hila? Karena manusia itu biar enggak riba kan. Ini kan jual beli. Terserah mau tak beli berapa-berapa. Iya itu memang gambarannya jual beli, tapi hakikatnya itu riba. Sabada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abdullah bin Umar riwayatnya Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaytum bil ina," apabila kalian sudah mempraktekkan saling jual beli dengan ina. Dan banyak sekali hari sekarang. "Wa khattum adnabal baqar," dan kalian berada di ekor-ekornya sapi, di belakang ekor-ekor sapi, maksudnya buntut kepada dunia. Ini adalah kinayah dari bertanam. Bercocok tanam. Waraditum bizar, dan kalian ridho dengan tanaman, dengan bercocok tanam. Maknanya bukan kok seseorang itu bekerja di sawah, bukan. Ibarat seperti ini, ungkapan seperti ini mengandung celaan dari sisi balaghah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bertani dengan bahasa yang jelek. Ndik buntute sapi, buntut ndik nggurine sapi. Ini kan ungkapan yang jelek. Jadi enggak mungkin maknanya itu bagus, itu enggak mungkin. Pasti maknanya jelek. Ini diambil dari uslub balaghah. Wa akhadtum adnabal baqar, ini adalah kinayah. Kalian berada di belakang ekor-ekor aznab, jamak dari dhanab. Artinya ekor, ekor-ekor sapi. Maksudnya di belakang sapi sedang menggarap atau mengerjakan ladangnya, mengerjai ladangnya. Ini maknanya sendiri dari sisi lafaz sudah jelek, maka ini tidak dimaknakan kepada seorang petani yang baik, enggak. Tapi maknanya adalah orang yang buntut kepada dunia. Demikian juga kalimat waraditum ridho. Ini bukan berarti cuma sekedar bertanam, karena ridho ini di dalam Al-Quran sendiri dipakai untuk makna yang jelek. Ridho dengan kehidupan dunia. Makna ridho dengan kehidupan dunia berarti ya wis cukup dengan itu, enggak gelem akhirat. Itu maknanya ridho dengan dunia. Waraditum bizar, dan kalian itu ridho. Ridho itu maknanya yang tercela adalah merasa puas dan cukup dengan kehidupan dunia. Gak gelem, gak mengharapkan kehidupan akhirat. Itu bedanya seorang mukmin dengan seorang yang pemuja dunia. Kalau pemuja dunia, mereka itu sudah ridho dengan dunia ini. Makanya Allah mencela. Innal ladzina la yu'minu bil akhirah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya, dalam surat Yunus. Waradu, dan mereka ridho. Orang-orang yang enggak berharap akhirat dan mereka ridho dengan dunia. Maksudnya ridho dengan dunia itu ya wis dunia iki wae, enggak gelem liyane, itu namanya ridho. Maknanya ridho itu adalah cukup. Tidak mau yang lain, itu namanya ridho. Maka di sini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraditum bizar, ini maknanya bukan petani biasa, tapi memang sudah ridho. Senang dengan tanamannya, senang dengan dunianya sehingga enggak mengharapkan akhirat lagi. Kalau mukmin kan enggak gitu. Melakukan dunia ini sebatas sebagai sebab, dan dia masih berharap rindu terhadap negeri asalnya, yaitu negeri akhirat. Wa taraktum al-jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Diimbangi bukan hanya ridho dengan dunia, tapi mokong dari syariat Allah Subhanahu wa taala, jihad, seruan jihad. Baik itu jihad melawan musuh maupun jihad melawan hawa nafsu. Pegel mencari dunia, capek mencari dunia, dan enggak mau jihad, enggak mau belajar, enggak mau taklim, enggak mau belajar, enggak mau menghilangkan kebodohan. Ini wataraktum al-jihad, masuk dalam ini. Karena kecapean, karena kelelahan di dalam mengejar dunia sehingga meninggalkan jihad. Nah, talabul ilm di zaman ini termasuk jihad yang paling afdol. Jihad yang paling afdol di zaman ini adalah talabul ilm. Mencari ilmu. Wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dzullan, kehinaan. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum, Allah enggak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Maka hadis ini sebagai dalil larangan jual beli ina. Al haditha. Wa bai'ul inati, dan bai'ul ina gambarannya jual beli ina, misaluhu, contohnya annaka anta turidu asharata alaf, kamu misalnya kamu butuh uang 10.000. Hadis silatu ma tusawi illa samaniyatal alaf. Sedangkan dagangan yang saya berikan, yang saya jual kepada kamu, itu tidaklah berharga, tidaklah menyamai kecuali harganya cuma 8.000. Dinaikkan menjadi 10.000 gara-gara tujuannya untuk riba tadi. Fa'ana sa'utika samaniyat al-alaf qimata sil'ah, maka saya akan membelinya lagi kepada kamu dengan 8.000 sebagai harga dari dagangan tersebut. Wa usajjilu, dan saya catat dalam buku catatan saya, alaikal asyarah, kamu punya hutang 10.000. Gambarannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kamu butuh uang 10.000. Kemudian dagangan tadi tidaklah harganya cuma 8.000, dinaikkan menjadi 10.000. Biar apa? Biar dapat untung 2.000. Fa ana sa'utika samaniyat al-alf qimata silah, maka saya membelinya lagi dengan harga 8.000. Padahal kamu tadi sudah deal 10.000. Wa usajjil, maka saya catat hutangmu 10.000. Gambarannya seperti saya tadi. Tapi saya di sini kan ngomong. Jadi enggak bisa beralur gitu, enggak bisa. Fatarji'u ilaihi ainu silatihi, maka barang dagangannya kembali kepada pemiliknya lagi. Warabiha ziyadata malin, ditambah dia sudah untung tambahan 2.000. Akhadha alfaini zulman, dia mengambil 2.000 tadi secara dolim, secara riba. Wa'adat ilaihi ainu silati, dan kembali kepadanya ya dagangan, satu dagangan itu tok dipermainkan. Tak jual, nah 10.000 sama kamu, ya 10.000 ambil. Tak beli 8.000 cash. Ya wis, kembali ke saya lagi buku ini. Saya ngasih dia 8.000, tapi dia hutang 10.000. Saya untung 2.000, itu namanya bai'ul inah. Ini termasuk hilah, termasuk siasat biar enggak terkena riba. Maksudnya seperti itu, biar enggak dikira riba. Kalau riba kan terang-terangan, no, tak pinjami 8.000 nanti kembalikan 10.000, itu namanya riba. Jelas. Beranak uangnya. Tapi biar enggak kelihatan riba, dibungkus dengan gaya jual beli. Padahal hakikatnya sama. Qala wat tahlil. Wat tahlilu minal hiyalil muharramah. Demikian juga termasuk contohnya hilah yang dilarang adalah tahlil, yaitu menghalalkan istri yang sudah ditalak 3 kali. Biar caranya, biar bisa kembali kepada suami awal. Suami awal tadi rundingan sama orang. Ah, nikahi dia. Kemudian nanti jima'i, setelah kamu jima'i, talak dia, biar nanti bisa halal bagi saya. Biar halal bagi saya lagi. Ini namanya tahlil, menghalalkan istri yang sudah ditalak 3 kali pakai perjanjian. Itu namanya tahlil. Paham? Tahlil. Menghalalkan istri yang sudah ditalak 3 kali biar halal kepada suami pertama. Padahal enggak boleh rembukan, enggak boleh rundingan. Seorang istri yang sudah ditalak bain 3 kali, maka enggak boleh nikah lagi, enggak ada lagi rujuk dengan suami pertama. Kecuali dia dinikahi oleh orang lain dan qadarullah ditalak oleh orang lain tadi. Kalau ditalak, kalau diterusno yo, yo gigit jari suami yang pertama. Makanya jangan main-main dengan cerai. Karena kalau cerai dikasih batasan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Tapi cerai-cerai sampai 3 kali, ya jangan salahkan kalau istrimu benar-benar pergi bersama si dia orang lain. Wa tahlilu min al-hilal muharramah, tahlil juga termasuk hilah yang diharamkan. Syekhul Islam Taimiyah memiliki kitab khusus Iqamatud Dalil ala Ibtalit Tahlil, membatalkan masalah ini. Karena banyak orang zaman dahulu itu biar bisa kembali, orang Arab itu kan gampang. Talak itu kan gampang sekali. Cerai itu kalau di lisannya orang Arab itu kayak gampang sekali. Anti tolik, gampang sekali. Maka terkadang menyesal, masih pengen kembalian, masih pengen jadian sama istrinya, tapi sudah terlanjur ditalak 3 kali. Ini gimana caranya? Wah, caranya bayarin orang biar mau menikahi si istri tadi. Dan syaratnya harus dijima'i. Kalau nggak dijima'i nggak boleh. Setelah dijima'i maka disuruh talak. Makanya orang yang dibayar tadi, kata Rasulullah SAW, dikasih julukan apa? Tais. Tais itu biro. Tahu berok? Pejantan, kambing pejantan namanya berok. Bahasa Jawanya itu berok. Tais. At-tais al-musta'ar. Berok yang dipinjam, dibayar. Pejantan kambing yang dibayar. Karena dibayar untuk menghalalkan istrinya. Maka enggak boleh ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil. Siapa muhallil? Muhallil adalah orang yang dibayar tadi, namanya muhallil karena dia yang menghalalkan, dia yang menjadikan istri tadi halal. Wal muhallal lahu, dan yang dihalalkan bagi dia yaitu si suami. Muhallal lahu adalah mantan suami. Si muhallil tadi namanya apa? Dikatakan oleh Rasulullah sebagai tais, sebagai kambing yang dipinjam. Orang kan biasanya pinjam kambing kan untuk biasanya untuk apa? Nyileh pejantannya, pinjam pejantannya untuk ngawinin kambing saya, biasanya gitu. Nah ini seorang muhallil, ini memang bayaran untuk menghalalkan istrinya orang. Nah ini di negeri Arab banyak sekali seperti ini. Yutalliqu imra'atahu thalathan, dia mentalak istrinya tiga kali. Tasiru ba'inatan minhu, maka menjadilah istri tadi ba'in, terpisah selama-lamanya. Enggak bisa lagi dirujuk, itu mana ba'in, terpisah. Summa yatawatta'u ma'a akhara, kemudian si suami tadi yatawatta. Yatawatta itu apa? Berunding. Tawatta itu bersepakat dengan orang lain, si muhallil. Tapi itu indahu laylah, wanita tadi dinikahi orang lain tadi cuma semalam, aulailataini atau dua malam. Waqad yatiha wa yujamiha, dan pada semalam atau dua malam tadi si orang bayaran tadi mendatangi wanita tersebut, wa yujamiha, dan menjimainya supaya menjadi halal. Kalau enggak, kalau belum didatangi enggak halal. Lakin yakul, tapi orang yang dibayar tadi mengatakan, ana uhalliluha laka. Tenang, istrimu itu enggak akan tak pek suwe-suwe, enggak akan tak ambil lama-lama, nanti tak halalkan buat kamu. Wa ta'udu ilaika, dan si ta'udu, domir hiya ini, istri tadi, wanita tadi akan kembali kepadamu, insyaallah, pakai insyaallah pula itu. Tenang, istrimu enggak tak ambil lama-lama, yo memang bayaran. Ini kata para ulama, sepakat atau enggak sepakat? Maksudnya kalau ada orang niatnya cuma membantu secara tulus, enggak usah dibayari. Ini juga masuk dalam laknat. Pokoknya kalau niatnya itu untuk menghalalkan istri itu bagi orang tersebut, enggak boleh. Nikahnya enggak sah. Dan tahlilnya juga enggak sah. Misal terjadi seperti ini, istri tadi masih tetap haram. Enggak boleh, enggak bisa dihalalkan pakai siasat, enggak bisa. Wa ta'udu ilaika insyaallah, dan istrimu tadi akan kembali kepada kamu insyaallah. Ballatazalu haraman, nah ini. Maka tahlilnya enggak mangsah. Tahlilnya enggak mempan, bahkan si wanita tadi masih senantiasa haram. Wis rugi bolak-balik, wis rugi bayar. Rugi wanita tadi dijimai, San. Halalnya enggak mempan, rugi bolak-balik, Pak. Wala yazalu mal'unan, dan si orang tadi juga senantiasa masih tetap mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu man tawata ala dalik, bahkan bukan cuma dua orang ini saja, semuanya. Saksi, mudin, kabeh semuanya kalau tahu itu untuk tahlil kena laknat semuanya. Penghulunya kalau tahu itu niatnya untuk menghalalkan kepada suami pertama, penghulunya dapat laknat. Sama dengan khamr, semuanya dapat laknat. Kullu man tawata ala dalik, semua orang yang bersepakat dalam masalah itu, hatta walau kana syahidan minasyuhud, sampai para saksi, seorang saksi dari para saksi kena laknat juga. Wa qad ta'awana 'alal batili wal ma'siyati wal fasad, dan dia telah, karena dia telah saling bantu membantu dalam kebatilan, dalam maksiat dan dalam kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bainnya wanita tadi itu karena maslahat lah, kok ada orang coba-coba untuk membatalkan maslahat ini, berarti dia merusak syariatnya Allah Subhanahu wa taala, merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Karena semua syariat Allah Subhanahu wa taala pasti untuk maslahat lah, kok ada yang coba-coba untuk menggagalkan maslahat ini, maka dia termasuk orang yang merusak di muka bumi. Ini juga termasuk hilah. Dari sisi mana hilahnya? Dari sisi licik, janjian. Supaya menjadi halal si istri tadi. Ini namanya tahlil, penghalalan. Tapi enggak mempan, hukumnya batil dan juga enggak mempan. Malah rugi bertubi-tubi. Rugi berkali-kali. Makanya enggak boleh hilah itu. Qala wa minal hilal, dan di antara hilah juga contohnya adalah at-tasriyatu. At-tasriyatu itu adalah membiarkan susu kambing atau susu unta enggak disusu anak-anaknya biar kelihatan besar dan para pembeli senang, wah ini susunya banyak ini kambing ini atau unta ini, senang dibeli mahal. Padahal habis apa? Dibiarkan, dikencengkan. Tasriyatul ma'izzah atau tasriyatul baqarah. Baik itu pada kambing atau pada sapi atau pada unta, semuanya. Tsumma ya'midu biha ila suq, kemudian setelah diakali tadi, disiasati tadi hewannya sebelum dijual, kemudian dia pergi ke pasar. Ala anna hadhihi hulbatul yaum. Mengopinikan seakan-akan ini memang susu pada hari ini. Seperti ini keadaannya binatangnya. Jadi pembeli, wah ini mantap ini. Banyak susunya. Kita akan untung kalau beli kambing ini. Padahal dimodif. Enggak asli, modifan kambingnya. Ba'duhum idza arada an yadhhaba bijalbi ila suq, sebagian penjual bakul, pintrepol bakul itu. Sebagian manusia apabila ingin pergi bijalbi ila suq untuk membawa binatang tadi, ternak tadi ke pasar, yu'attishuhu, dihauskan. Tsumma idza attashahu, kemudian setelah dihauskan, atahu ma'an, dikasih minum sebanyak-banyaknya. Yashrabu ma'an kathiran, supaya hewan tadi minum yang banyak. Tsumma yasubbul ibriqa fi famiha, kemudian orang tadi mencombor, yasubbu, menuang ibriq satu ember penuh di mulutnya, langsung dikasih minum banyak di pasar tadi, langsung melembung. Hatta yu'abbiyaha, ini bahasa termasuk bahasa amiyah, abba yu'abbi. Orang Yaman biasanya kalau bilang isi, hatta yu'abbiya, sampai mengisinya. Abbihada. Orang Yaman kalau bilang isi, abbihada. Abbi ini ma'an. Isilah ini air. Itu hatta yu'abbiyaha. Hatta yu'abbiha. Kalau bahasa amiyahnya. Hatta yu'abbiha ma'an, sampai dipenuhi dengan air, diisi dengan air. Tadhabu warimatan, itu kurang titik. Tadhabu warimatan, maka binatang tadi pergi dalam keadaan warimah, gelembung, melembung. Gara-gara apa? Dihauskan dulu seharian sebelumnya, setelah sampai pasar dikasih minum sebanyak-banyaknya. Orang yang beli, masya Allah ini adalah sapi gemuk, ini adalah kambing yang terawat. Ala anha murtahatun, supaya mengopinikan binatang tadi adalah binatang yang murtahah, sampet, itu loh, sampet itu apa? Tercukupi makan minumnya, kelihatan besar. Wa idza ishtaraha, tapi kalau sudah dibeli, apabila telah dibeli oleh pembeli, mahiya illa suwai'atin, suwai'at adalah jamak dari suwai'un. Suwai'un adalah tasghir dari sa'atun. Suwai'at adalah tasghiran dari saat. Tidaklah dia kecuali hanya beberapa saat saja. Sedilu wae. Lah kok wis kosong lagi perutnya. Ternyata palsu tadi. Mahiya illa suwai'atin. Tidaklah binatang tadi kecuali beberapa jam saja. Wa idza bibatniha yahfiku. Tiba-tiba saja perutnya langsung kecil lagi, menggelum. Apa namanya? Kosong lagi, cuma diisi air. Wahia nahifatun, ternyata binatang tadi adalah binatang yang kurus, padahal dibeli mahal. Ini namanya hilah, ini namanya siasat, ini namanya kelicikan dalam jual beli. Para bakul hafal seperti ini, trik seperti ini. Wabadul jazarin, sebagian jagal, jazarin, jamak dari jazarun, jagal. Wa ba'dul jazzarin indahum hiyalun muharramatun kathiratun. Para jagal, sebagian para jagal, mereka itu memiliki trik. Hiyal bisa diartikan siasat atau trik. Yang muharramah yang sangat banyak sekali. Yadhabu ya'khudhu khasiyataini haqqa kabshin fayakhbituha fi syatin kabiratin. Perhatikan. Para jagal tadi, gimana caranya biar dagingnya itu laku, daging sembeliannya laku, dia pergi mengambil khosiyatain. Khosiyatain itu testis. Ini gak ngerti testis, gak usah tak sebutkan. Ini maknanya vulgar. Khosiyatain itu apa? Dua rudal. Tahu? Terpedo. Punyanya binatang itu loh. Ini namanya khosiyatain. Hakko kabusin, milik kambing muda. Fayakbitu hafisatin kabirotin. Dia itu nyembelih daging kambing tua. Sudah berupa daging. Setelah itu dikasih tadi apa testisnya kambing muda supaya kenal gitu loh daging daging kambing muda ini buktinya gitu loh. Paham? Tahu apa itu khosiyatain? Tahu. Nah, ini kalau enggak tahu tanya kawannya. Khosiyatain. Fayakhbituha fi syatin kabiratin, maka diselinapkan pada daging kambing yang tua. Kabiro di sini bukan besar, tua. Ala annahu kabsyun, supaya terlihat itu adalah kambing muda. Li annahu law qala hadza lahmu syatin kabiratin la yarghabun nas fi syirahi. Seandainya, karena seandainya jagal tadi kalau bilang ini adalah daging kambing tua, manusia enggak mau beli. Alot. Tapi kalau bilang ini daging kambing muda, rame-rame beli. Padahal tadi modifan atau apa? Sudah dikasih trik dan licik dalam masalah ini. Ini para jagal, sebagian mereka, sebagian jagal, ada yang jujur, ada yang licik, macam-macam manusia. Ini semua termasuk hilah. Qala wa hatta fid da'wah. Demikian juga sampai dalam masalah dakwah. Nah ini. Sampai dalam masalah dakwah juga mutahayilun. Di sana ada banyak para tukang trik, para orang yang licik di dalam dakwah ini. Makanya enggak semua pembawa dakwah itu jujur. Banyak dalam pembawa dakwah ini mutahayilun, orang-orang yang bertrik, yang licik. Ini kata Syekh Yahya. Wallah, sungguh demi Allah. Ala akli amwalin nas, ala di sini mutalik kepada mutahayilun tapi dipisah dengan kosam. Jadi mutahayiluna wallah, sungguh demi Allah. Ala akli amwalin nas bil batil, mereka membuat trik-trik untuk memakan harta-harta manusia dengan batil, dengan cara yang batil. Ya kulun, caranya gimana mereka bilang? Indana aitam, kami punya anak-anak yatim. Nanti ngumpulkan dua orang, dua tiga orang anak yatim, dipilih yang paling jelek, yang paling kusut, yang paling melas, difoto, dikirim kepada para muhsinin supaya uangnya cair. Wa indana aramil, kita punya para janda, kasihan mereka butuh dana. Wa indana hafru abar, kita juga punya penggalian-penggalian sumur. Wa tazwiju syabab, ada proyek menikahkan para pemuda. Wa iftar shaim, juga ada proyek kegiatan iftar, buka bersama. Ihtiyalun ala tajmi'il amwal, semua ini adalah trik dan kelicikan untuk mengumpulkan hartanya kaum muslimin. Wa ba'dun nas saru ul'ubatan fi aidil muhtalin, sebagian manusia menjadi permainan ul'ubatan fi aidil muhtalin, di tangannya para tukang trik tadi, para tukang sulap. Di dalam dakwah itu banyak juga tukang sulap, penyulap, tukang sulap di dalam dakwah. Banyak dakwahnya itu sulapan. Itu ya ikhwan. Ini semua adalah haramnya hilah. Licik terhadap amwalun nas, terhadap hartanya kaum muslimin. Dan tadi nasihatnya para ulama, licik dalam daging ikan saja hukumannya seperti itu, maka bagaimana licik di dalam hartanya kaum muslimin, di dalam dagingnya kaum muslimin, dalam darahnya kaum muslimin. Bedanya kalau yang daging ikan tadi disegerakan hukumannya, kalau yang licik di dalam darahnya kaum muslimin, dagingnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin, hukumannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberatkan nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Tadi niatnya mau tak selesaikan tapi enggak selesai. Maka semoga nasihat tadi bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.